Bajja. Bajja. Kemudian berikutnya huruf Jim. Sebelumnya huruf Jim. Lam. Lagi yang masih kurang. Stop. Ya, terus latihan. Ya. Terus latihan mengucapkan huruf Jim. Jadi penekanannya pada sifatul huruf. Kita selesaikan dulu makharijul huruf. Lalu kita ulangi untuk penekanan pada sifatul huruf. Karena kan waktunya yang singkat. Berikutnya adalah huruf Shin. Nah, huruf Shin. Ya. Di antara sifatnya nanti adalah sifat tafashi. Ya. Menyebarnya udara di rongga mulut. Menyebarnya udara di rongga mulut. Contohnya, sha, sha, sha, sha, shi, shi, shi, shi, shu, shu, bash, bash, sh, ya. Jadi suaranya, ya. Bash, bash, basha, basha. Baik. Berikutnya adalah huruf ya. Ya. Ini bagian tengah lidah yang paling belakang. Jadi urutannya huruf jim, huruf shin, baru setelahnya huruf ya. Ya ini mudah ya. Hampir sama kayak huruf y. Ya. Jadi bagi yang belum tepat mengucapkan huruf jim, ya, bisa mengkiaskan dengan huruf ya. Ya. Ini bagian tengah lidah bagian belakang. Sama, ditempelkan ke langit-langit atas. Kita ucapkan ya. Ya. Yi. Yi. Yu. Yu. Bai. Bai. Baiya. Baiya. Sekali lagi. Ya. Ya. Yi. Yi. Yu. Yu. Bai. Bai. Baiya. Baiya. Ini adalah makhraj wasatul lisan menyentuh dengan langit-langit atas. Tengah lidah bersentuhan dengan langit-langit atas. Ya, keluar darinya tiga huruf jim, shin, dan ya. Baik. Berikutnya makhraj keempat dari makhraj al-lisan adalah ihda hafadayil lisan, ya. Salah satu, ya, tepi lidah, ya, bagian samping. Ya. Baik. Kita gambarkan ulang lidah. Nah, tutupi lidah bagian samping. Ya. Bagian samping sini namanya hafa. Ya, hafa bermakna tepi. Tepi lidah bagian samping. Jadi kemarin, ya, tepi lidah bagian samping sini bersentuhan dengan telapak gigi geraham, nah, dengan gigi geraham bagian belakang, nah, gigi geraham atas. Baik. Kita akan gambarkan ya rangkaian gigi pada seorang. Jadi yang dijadikan sandaran mulai pada ihda hafa ini adalah rangkaian gigi, ya, mulai dari gigi geraham hingga gigi seri, ya, gigi seri. Ihda hafa tayil lisan, yakni salah satu tepi lidah, ya. Bisa bagian kanan atau bagian kiri atau kedua-duanya. Bagi yang lidahnya agak lebar, nah, bisa kedua-duanya ditempelkan ke gigi geraham. Gigi geraham belakang atas. Keluar darinya huruf bob. Ya, huruf bob. Ya. Ini makhraj ya, di tepi lidah. Tepi lidah bersentuhan dengan gigi geraham atas. Ya. Gigi geraham belakang yang atas. Bagian tepi lidah kiri biasanya lebih mudah. Tapi sebagian orang, ya, ini tergantung ya, relatif. Bisa sebelah kanan, bisa sebelah kiri, atau kedua-duanya. Begitu ucapkan. Bo. Bo. Bo. Bo. Bukan endo, ya. Tapi langsung. Bo. Bo. Li. Li. Lu. Lu. Bab. Bab. Bab. Bab. Bab. Bab. Ketika bab, ya, ini tepi lidah berhenti pada gigi geraham, ya. Misalkan ini gigi geraham, ya, ini tepi lidahnya nempel. Bab naik, ya. Sekali lagi. Bab. Bab. Bab. Bo. Bab. Bo. Bab. Bo. Bab. Bo. Agak lidah, sebentar. Karena memiliki sifat istitalah, ya, ini sifatnya memanjang. Ya. Bab. Bab. Ya. Bab. Bo. Bab. Bo. Ini adalah ihda hafadayil lisan, bersentuhan dengan gigi geraham belakang atas, ya, gigi geraham belakang atas atau yang sejajar dan berdekatan dengan tepi lidah tersebut. Dan gigi geraham ini ada istilah-istilah yang masing-masing, ada abwa'id, an-nawajid, dan al-adros. Sekali lagi kita ucapkan huruf bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Li. Li. Li. Li. Lu. Lu. Bab. Bab. Bab. Bab. Bab. Bo. Bab. Bo. Ini merupakan huruf yang lumayan ya, untuk latihan yang lebih. Huruf bob, ya. Beda pengucapannya dengan huruf dal, ya, yang ditebalkan. Do, do, ini keliru. Ya. Jika mengucapkan dengan huruf do, ya, wala dolin, ini keliru. Ini huruf bob, ya. Bo, di tepat. Bisa kita rasakan, ya. Jadi kita rasakan huruf bo pada tepi lidah menyentuh dengan gigi geraham atas. Kita ulangi gambarannya untuk huruf lisan atau alisan. Dan kemarin apa wasab, sekarang hafa, ya, hafa berarti tepi, hafa artinya tepi, ya, hafa tayil lisan berarti salah satu dari dua tepi lidah, hafa tayil ini artinya dua, dua tepi, ataupun satu artinya hafatun, hafa ini tepi lidah. Ini aqsa wasab ihasa. Itu sih. Nah, belakang sini keluar darinya huruf bot. Nah, keluar darinya huruf bot. Nah, kemudian kita membuat ya, gambaran ya, apa besarnya gigi asnan ya, kufurnya sinun asnan. Baik, dan gigi 6 untuk orang dewasa yang memiliki 32 32 gigi keseluruhannya. Kemudian gigi ini dianggap aja sebagai gigi ya, di atas di bawah. Ini ya gambaran untuk gigi secara ringkas ya. Jadi dari gigi ini terbagi menjadi beberapa bagian ya. Gigi yang di atas berjumlah berapa? 16. Di bawah 16. Di jumlah 32. Baik. Adapun bagiannya, 6. Gigi 1, 6. Ya, ini satu ini. Ya. Gigi 1 namanya adalah asanaya. Asanaya. Asanaya berarti gigi seri. Atau gigi seri. Ini satu kanal. Gigi seri. Kemudian berikutnya ya, gigi kedua. Ini empat gigi ini dengan rubaiyat. Atau gigi apa? Rubaiyat. Ini masih gigi seri ya. Nah, ini gigi antara gigi seri dan gigi taring. Atau apa istilahnya? Terletak antara gigi seri dan gigi taring. Nah, ini ketiga ini namanya al-anyab. Anyab, gigi taring. Ini tiga. Ini namanya al-anyab. Ya. Urutan ketiga, kemudian gigi taring. Berikutnya, dari yang ketiga ini, setelah yang ketiga, keempat, sampai ke delapan, disinkan dengan gigi geraham. Gigi geraham. Gigi geraham ini berjumlah 20. Ya, berjumlah 20 gigi geraham. Di sini 5, sini 5. Semuanya ini punya al-adrar. Again. 4. Empat, lima, enam, tujuh, lapan. Semakin dengan al-adrar. Al-adrar adalah gigi geraham. Yang keempat adalah al-anyab atau al-bawahid. Keempat, al-bawahid. Ini gigi geraham yang kelihatan ketika seorang tertawa. Nah, al-bawahid. Gigi geraham muka, ya. Gigi geraham muka dinamakan dengan al-bawahid. Al-bawahid adalah gigi yang keempat, ya. Gigi yang keempat ini namanya al-bawahid. Geraham muka. Geraham muka atau bagian depan. Kemudian 5 dan 6 ya, dinamakan dengan apawahin. Ya, apawahin. Ini 5 dan 6. Atau 5, 6 sampai 7 ya. 5, 6, 7. Apawahin. Sama gigi geraham juga, cuma bagiannya lebih belakang. Yang terakhir kedelapan, an-nawajid. Nah, an-nawajid ini belakang. Sebagaimana dalam hadis, abdu alaiha bin nawajid. Ini ungkapan untuk ya, tetap masuk dengan kuat, ini dengan menggigit dan gigi geraham. Karena geraham merupakan gigi yang paling kuat. Delapan ini an-nawajid, 5-7 at-tawahin, 4 al-bawahik, 3 al-aniyat, 4 aniyat as-sanaya. Adapun untuk makhraj, ya, hafah ihda hafatayil lisan, huruf bot, ya, keluarnya pada ini. Ya, tepi lidah bagian belakang ditempelkan dengan gigi geraham atas. Gigi geraham atas. Baik. Gigi geraham atas. Tolong sekali lagi huruf bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Di. Di. Di. Di. Du. Du. Dab. Dab. Dab. Dab. Dab. Bo. Dab. Do. Untuk pengucapannya tidak perlu membelok-belokkan bibir. Bagiannya ada yang bo. Ini selalu memberikan gini, ya. Memposisikan, dia inginnya memposisikan lidah belakang, ya. Bo. Ya. Ini keliru. Jadi, seperti biasa, hanya ya tadi tepi lidah bagian kiri ataupun kanan ditempelkan pada gigi geraham atau yang sejajar. Nah, lebih jelasnya nanti pada sifatul huruf insyaallah. Kita lanjutkan ke berikutnya, masih pada hafah. Ibadah hafatil lisan, ya. Hak pada lisan akan dari bagian depan, bagian depan hingga ujungnya bertemu dengan gusi. Jadi setiap gigi itu memiliki gusi, karena nggak mungkin gigi berdiri sendiri, harus ada gusinya. Baik, ada? Baik. Ya. Jadi hasatil lisan, ya. Tapi lidah bagian depan hingga ujungnya bersentuhan dengan gusi yang berada di atas gigi seri, ya. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham depan. Gigi geraham depan, geraham bukan, seperti gusinya menempel atau seperti lidahnya menempel dengan gigi yang sejajarin. Jadi 1-4. Jadi gigi seri sampai gigi geraham buka. Keluar darinya huruf lam, huruf lam. Ucapan huruf lam. La, la, la, la, la, li, li, li, li, lu, lu, lu, lu, bel, bel, bella, bella, bella, bella. Sekali lagi, la, la, li, li, lu, lu, bel, bel, bella, bella. Ini huruf lam. Lam. Kita ke depan. Kemarin aktualisan hurufnya panjang. O. Dan depannya huruf ta. Wasa huruf apanya apa aja? Sin. Sin. Ya. Kita baru mempelajari 7 huruf, ya, pada makhraj al-lisan. 7 huruf pada makhraj al-lisan. Ini baru, ya, aqsa, wasat, sama hafa. Pangkal, tengah, dan tepi atau samping. Baik. Tepi lidah. Terakhir adalah taraf, ya. Taraf ini ujung, ujung lidah. Ujung lidah, baik. Ujung lidah bersentuhan dengan gusi yang berada di atas 2 gigi seri. Ya. Seperti gigi seri atas. Ya. Gigi seri atas, ya. Bersentuhan dengan gusinya. Gusi dalam bahasa Arab apa? Ada yang tahu? Gusi? Al-lisa, ya. Lisa, ya. Berarti gusi. Ya. Lisa tun. Ya. Gusi. Nah. Gusi juga memiliki peran penting dalam makharijul huruf, ya. Sebagai sandaran dari al-lisan. Jadi sandaran alisan kemarin apa aja? Langit-langit, gusi, dan gigi. Baik. Ini 3 sandaran untuk alisan. Jadi ujung lidah bertemu dengan atau menempel dengan gusi yang berada di atas 2 gigi seri. 2 gigi seri atas. Keluar darinya huruf nun, ya, huruf nun. Huruf nun. Kita ucapkan na, na, na, na, ni, ni, nu, nu, ban, ban, banna, banna, banna, banna. Nah, huruf nun ni dia memiliki 2 makhraj, ya. Memiliki 2 makhraj. Salah satunya di tarful lisan. Ma maihali bihi minal al-lisah, sentuhan dengan al-lisah Baik. Kemudian sifat yang kedua adalah al-khaysum. Ya, al-khaysum yakni di rongga mulut atau rongga hidung. Baik. Di rongga hidung. Jadi untuk huruf nun, ya. Pertama di sini adalah huruf nun. Ya. Ujung lidah ini sentuhan dengan gusi dua gigi dari atas, ya. Jadi makhrajnya huruf nun gimana, ya, ujung lidah bertemu dengan gusi dua gigi dari atas. Biasanya kan makhrajnya huruf nun itu sebutkan, ya, ujung lidah nempel dengan gusi dua gigi dari atas seperti ini. Sekali lagi tajukan. Na. Na. Na. Na. Ni. Ni. Nu. Nu. Ban. Ban. Banna. Banna. Baik. Terus ini ada yang susah, mencapai huruf nun. Insyaallah salah. Baik. Kemudian berikutnya. Ujung lidah. Dengan melibatkan sedikit punggung, ya, ya, punggung lidah, ya, ini punggung lidah, dengan gusi atas, sama dengan gusi yang berada di atas dua gigi seri, ya. Hanya bedanya ini melibatkan punggung, ya, melibatkan punggung lidah. Nah, keluar darinya huruf ro, ya. Huruf ro. Huruf ro ini berbeda dengan huruf r. Ya. Kalau r, ya, terserah. Adapun huruf ro, ya, ini memiliki sifat atau memiliki makhraj yang berbeda. Nah. Kita ucapkan ro, ro, ro, ro, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ri, ru, ru, dar. Bar, barro, barro, barro, barro, ro, ro, kan ro, ini terlalu banyak getarannya, tapi getarannya cukup satu atau dua. Sekarang ini ro, ro, ro, ro, di, di, ru, ru, bar, bar, barro, barro. Diturunkan rahangnya. Ri. Ru. Ru. Bar. Bar. Bar. Bar. Bar. Jadi ketika disukun huruf ro, kita menemukan makhrajnya. Bar. Ya. Terakhir posisi lidah, ya, dengan melibatkan sedikit punggungnya, melibatkan sedikit punggungnya, bersentuhan dengan gusi. Ya. Bar. Bar. Coba bar, bar, ya. Jadi bar masih tembakan, jangan dilepas dulu, kita rasakan bar, bar, ro, ro, bar, bar, ro, ro. Ini cara mengetahui makhraj huruf-huruf, ya, dengan kita mensukun atau mentasydidnya. Bar, ro, bar, ro. Sekali lagi huruf ro, ha? Ro, ro, ri, ri, ru, ru, bar, bar, bar, ro, bar, ro. Tentu. Ah. Tandikan sedikit. Nah. Ujung lidah. Dari arah punggungnya. Ini dari arah punggungnya. Nah, dari ujung. Persentuhan dengan pangkal dua gigi seri atas. Jadi gigi terbagi menjadi dua. Ya. Dua. Ini untuk aja gigi. Gigi. Untuk aja gigi ya. Jadi gigi itu gigi dua. Yang pertama ujung ya, ujung gigi. Yang kedua pangkal. Pada tengahnya. Jadi baik. Ya. Jadi ujung lidah menempel dengan pangkal. Ya. Pangkal dua gigi seri atas. Pangkal dua gigi seri atas. Berarti antara gusi sama ujungnya. Keluar darinya tiga huruf, ya tiga huruf. Ya. Ini satu makhraj ya, satu makhraj. Ini yang membedakan keluarnya masing-masingnya adalah sifatul huruf. Satu makhraj. Tetapi sifatnya dari masing-masingnya ini berbeda. Hurufnya adalah ta, dal, dan po. Ya, tal, da, po. Jadi ta makhrajnya di mana? Ujung lidah ya, daerah punggungnya menempel dengan pangkal dua gigi seri atas ya. Terus dua gigi seri atas ya. Bukan salah satu dari gigi seri, tapi kedua-duanya tempel pangkalnya ya. Baik. Jadi ini adalah makhraj ke-8, huruf lisan dari arah punggungnya dengan pangkal dua gigi seri atas. Keluar darinya huruf ta, huruf po, dan huruf dal. Ta, da, po. Kita ucapkan ta, ta, ta, ta. Tepat. Tempelkan di ada pangkal gigi seri. Sa, sa, ti, ti, tu, tu, bat, bat. Beda hanya dengan huruf T. Oh, T ini terserah. Mau T, ya. Tahu, tidak perlu tahu. Ya, ya. Celo, ya. Ini terserah. Ya, kan nggak ada makhrajnya. Baik. Jadi huruf ta beda dengan huruf t, ya huruf t terserah. Biasanya kalau orang Bali fanya kelihatan, t-nya kelihatan ya. T-nya huruf orang Bali. Ini agak kesusahan mengucapkan huruf ta. Ulangi ta, ta, ti, ti, tu, tu, bat, bat, bat ta, bat ta. Coba kita sukun, bat, bat, bat. Ya, kita tahan, bat, bat, bat. Ya, ini posisi lidah terakhir di pangkal gigi seri. Nah, harus tepat di pangkal gigi seri. Jangan terlalu naik, jangan terlalu turun. Nah. Bat ta. Baca. Kemudian berikutnya huruf dal. Ya, huruf dal ini juga termasuk huruf yang banyak ya, kesalahan dalam pengucapannya. Huruf dal. Ya, seringnya ke arah huruf d. Ya. Jadi huruf dal di sini berbeda dengan huruf d. Ya. Nah, baik. Kita ucapkan da. Da, da, da, da, da, di di du du bad bad. Jadi kalau dia masih mengucapkan dengan suara D, ya, ini ujung lidah menempel dengan gusi. Kamu menempel dengan gusi, timbul suara da, da, da. Ya, ini suaranya atau ujung lidahnya menempel dengan gusi. Tapi yang tepat, diturunkan sedikit. Ya. Gusi turunkan sedikit, sudah merubah suara. Jadi huruf da, da. Ya, Allah. Ya. Kalau masih menutupkan dengan huruf da, ya, ini berarti masih di gusi. Ya. Jadi gimana caranya biar yang tepat diturunkan, ya, ujungnya diturunkan sedikit, ya, nanti akan nempel di pangkal gigi seri atas. Baik, sekali lagi kita lakukan da, da, da, da, di, di, du, du. Bad, bad, bad, da, bad, da. Coba kita tahan. Bad, bad. Opsi lidah terakhir di mana? Ya. Ya. Kita nggak tahu ya yang tepat. Jangan tuh merasakan sendiri. Apakah di gusi atau di pangkal? Opsi bad, bad. Ini di pangkal atau di gusi ya? Bad, ini di gusi. Bad. Ini bad, bad, bad. Karena dan ini termasuk huruf yang lumayan. Biasanya yang susah itu orang-orang desa, orang desa. Ini kan susah huruf dan. Baik. Coba. Nah, ini masih kurang. Diturunkan sedikit, coba. Da, di, du. Si, ada, di, du. Masih seperti ini. Di, da, da. Da. Da. Da. Di. Di. Nah, nggak ada suara ed. Hilangkan suara ed. Da, di, du. Baik. Ketika du-nya masih kembali. Coba. Da, di, du. Nah. Bad. Bad. Bad. Bad. Bad. Nah, kan bad. Bad. Bad. Jangan lupa, langsung diturunkan. Bad. Bad. Bad. Bad. Bad. Bad. Baik. Ini saya kira. Da. Da. Da. Di. Di. Di. Du. Bad. Bad, bad, bad, bad, bad. Baik. Ya, jadi jangan pula terlalu ini ya terbuka. Jadi nafasnya terlalu banyak keluar. Du, du. Ya, ini ya du. Tapi nafas tertahan. Ya, du, du. Ya, da, da. Ya, baik. Iya, ditekan. Mana kok ditekan lagi? Du, du. Ini kan tertekan. Jadi antara sifatnya di, sifatnya tertekan sida. Sekali lagi, da, da, di, di, du, du, bad, bad, bad, da, bad, da, ta, ta, ta, ta, ti, ti. Tu, tu, bat, bat, bat, ta, bat, ta. Kita coba lagi untuk huruf bo, am, bo, bo, bo, bo. Ingat huruf bo, gimana sih maksudnya? Seperti lidah dengan gigi, gigi geraham atas. Ingat-ingat pembagian gigi, insya Allah hafal semua ya. Ada gigi seri, ya, gigi setelahnya, baik jelang. kata kedokteran. Betul. Nah, angin ya. Angin gigi. Kemudian gigi taring, nah, gigi geraham muka. Nah, ini semuanya gigi geraham. Cuma istilahnya berbeda. Cara ilmu tajwid, nah, dalam makhrajul huruf, gigi geraham terbagi menjadi tiga. Ada abwahik, ada pawahin, ada an-nawajid. Ini semuanya tergolong al-adrar, gigi geraham. Nah, ya, huruf-huruf yang tadi telah kita pelajari untuk latihan sendiri di rumah ataupun di tempat-tempat kerja, obol, sering-sering mengucapkan huruf-huruf bol, nah, dan jangan malu-malu. Nah, kita, teman-teman di pondok juga sama sering latihan sambil menyapu kan, bo, ya. Jadi ucapkan latihan. Kan huruf susah bilang huruf ro, ya. Ro, bo, ya. Jadi sering latihan, sering. Sedikit, ya, sering. Kata-katanya malu memang. Ya. Kan orangnya apain ya? Nah, setelah kita cukup di sini, ada pun huruf o, nah. Misalkan untuk besok. Besok masuk atau hari Jumat? Libur ya? Jadi bertemu. Nanti nunggu pengumuman berikutnya. Barakallahu fikum. Kita cukup di sini. أكتفي بهذا المقدار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Masuk. Iya. Masuk.